Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, serta ikhwah yang ada di Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang dengan hidayah-Nya, nikmat-Nya yang tidak pernah terputus, Dia senantiasa melimpahkan kepada kita semangat untuk tetap berpegang teguh di atas petunjuk Islam, di atas petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap semangat untuk mempelajari manhaj ahlu sunnah wal jamaah, untuk memperbaiki sikap berpegang teguhnya kita dengannya, yang semoga ini menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita selalu istiqamah di atas manhaj yang hak ini sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum, kita bertemu kembali di malam hari ini di Masjid Al-Barakah yang mubarak dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Kun Salafiyan Alal Jadah, jadilah engkau seorang pengikut manhaj salaf yang sejati, yang hakiki, ya, kitab atau tulisan ringkas yang ditulis oleh Syekhuna, guru kita Asy-Syekh Abdul Salam bin Salim bin Raja As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pembahasan kita saat ini sudah sampai di manhaj salaf fil akidah, manhaj salaf dalam akidah. Ya, yang ini jelas dengan kita membaca dan memahami satu persatu poin-poin tentang metode mereka dalam memahami akidah, memahami prinsip-prinsip dasar agama, akan terlihat sangat nyata perbedaannya dengan manhaj-manhaj lain yang menyimpang dari metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di bagian akhir dari pembahasan ini oleh Syekh Abdul Salam hafizahullah ta'ala dicantumkan beberapa poin yang merupakan mumayyizat al-manhaj salafi, keistimewaan, ya, kemuliaan-kemuliaan khusus yang ada pada manhaj salaf. Telah kita baca beberapa poin di antaranya sampai poin yang kedua, ya. Pertama, poin yang pertama adalah thabatu ahlihi alal haq, keistimewaan manhaj salaf adalah menjadikan orang yang berpegang teguh dengannya selalu thabat, istiqomah, selalu kokoh dan teguh di atas kebenaran. Karena manhaj salaf menanamkan akidah, yang akidah ini akan menguatkan akar dasar pemahaman kita di dalam hati, sehingga orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dia tidak akan mudah berubah dalam menghadapi semua keadaan. Tetap dia meyakini, mengimani bahwa kembali kepada kebenaran inilah jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan, inilah sebab yang akan menurunkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Poin yang kedua, ittifaqu ahlihi 'alal aqidah. Kesepakatan pengikut manhaj salaf di atas akidah yang benar. Mereka tidak akan berubah akidahnya, keyakinannya, prinsip dasar yang mereka pegang, meskipun perbedaan, meskipun di zaman yang berbeda atau di tempat yang berbeda. Karena sumber pengambilannya satu. Buku yang menjadi rujukan mereka adalah senantiasa kitab-kitab para ulama salaf yang menukil riwayat-riwayat dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makanya mereka selalu sepakat dalam permasalahan-permasalahan akidah, permasalahan-permasalahan prinsip dasar agama. Sampai di situ yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita lanjut sekarang. Tsalitsan, yang ketiga. Termasuk mumayyizat, keistimewaan manhaj salaf. Kata Syekh Abdul Salam hafizahullah ta'ala, wa annahum a'lamun nasi bi ahwalin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa aqwalihi. Mereka adalah orang yang paling mengetahui di antara semua manusia, mereka adalah orang yang paling mengetahui, paling memahami tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling memahami tentang perbuatan dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling paham tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam semua keadaan mereka selalu merujuk kepada ilmu. Dalam menghadapi fitnah sebesar apapun, mereka tidak pernah meninggalkan majelis ilmu. Bahkan manhaj salaf atau pengikut manhaj salaf meyakini cara untuk menyelesaikan semua permasalahan adalah dengan merujuk atau kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yakni kembali kepada ilmu. Sehingga majelis ilmu tidak pernah libur. Kitab-kitab hadis, kitab-kitab Al-Qur'an dengan pemahaman para sahabat tidak pernah berhenti untuk mereka selalu membaca dan merujuk kepadanya. Jadi wajar, mereka adalah orang yang paling paham di antara manusia. Mereka adalah orang yang paling paham tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang ucapan dan perbuatan beliau. Wa a'dhamuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha. Sekaligus mereka adalah orang yang paling kuat dalam membedakan, memisahkan mana riwayat-riwayat yang sahih, yang benar penisbatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mana riwayat-riwayat hadis yang lemah yang tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadikan akidah mereka selamat dari penyimpangan. Ini yang menjadikan pemahaman mereka selalu dengan sanad yang sahih, benar-benar bersambung ketika mereka mengambil dari ucapan sahabat, ketika apalagi ketika mereka mengambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum menjelaskan maknanya terlebih dahulu menetapkan sahihnya. Sanad atau riwayat hadis ini benar-benar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penisbatan yang benar. Ini termasuk yang diterangkan oleh para ulama, keistimewaan manhaj salaf. Makanya kita lihat kadang-kadang orang-orang yang menyimpang dari sunnah, mungkin dia berdalil dengan hadis. Tapi kalau kita teliti lebih lanjut, mesti ada permasalahan dari hadis yang dipakainya sebagai dalil, atau lebih tepat dikatakan dalih itu. Masalahnya di mana? Pertama, masalah sahih tidaknya. Kalau kita teliti, banyak hadis-hadis yang tidak sahih yang mereka gunakan. Kalaupun ternyata hadisnya kebetulan sahih, maka wajhul istidlalnya yang bermasalah. Segi pengambilan dalilnya, mereka menjelaskan panjang lebar, tidak terdapat nukilan dari para ulama, tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat. Hadisnya benar, tapi maknanya yang bermasalah, karena mereka tidak merujuk kepada pemahaman yang benar. Akhirnya tetap dalil yang mereka gunakan hanya sebagai dalih untuk membela hawa nafsu atau pemahaman yang mereka ingin sampaikan, pemahaman yang tentu menyimpang dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang menjadi masalah, ya. Jadi para ulama salaf adalah orang yang paling bersemangat untuk memisahkan mana riwayat-riwayat hadis yang sahih dan mana riwayat-riwayat hadis yang lemah. Oleh karena itu, ini menjadi nasihat bagi kita semua. Tidak boleh kita menyampaikan sebuah nukilan, dan sudah saya ingatkan berkali-kali, nukilan apapun, apalagi kalau itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tidak bisa memastikan itu sahih, benar penisbatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menukil pernyataan para ulama ahli hadis yang mencantumkan atau menegaskan hadis ini adalah riwayat yang sahih atau minimal derajatnya hasan. Banyak sebagian orang yang bermudah-mudah, sebuah hadis yang dicantumkannya riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Siapa yang mengatakan Imam Abu Daud dan Tirmidzi hanya disepakati hadis yang mereka keluarkan hadis yang sahih semua? Beda ketika antum mengatakan hadis riwayat Imam Bukhari yang telah diterima oleh para ulama, disepakati, apalagi Imam Bukhari dan Muslim, atau hadis riwayat Imam Muslim. Ini sudah cukup dengan kita mengatakan riwayatnya sudah menunjukkan kesahihannya. Tapi kalau yang selain itu, apalagi yang dikritik oleh para ulama, tidak boleh. Kita sudah tegaskan berkali-kali, ini bisa termasuk berdusta. Dan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda dengan berdusta dalam pembicaraan biasa, karena ini menyangkut syariat Islam, menyangkut agama. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban wa fi riwayatin itsman an yuhaddisa bikulli ma sami'." Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta atau berdosa kalau dia menceritakan semua yang didengarkannya, semua yang sampai kepadanya. Ini kita perhatikan, ini termasuk manhaj salaf. Menukil riwayat yang dipastikan benar penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi saat ini sekarang itu mudah untuk kita lakukan ini, karena keterangan dari para ulama mudah kita dapatkan dari penjelasan tentang hukum riwayat-riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata beliau, "Lidzalika fahum asyaddun nasi hubban lisunnah." Oleh karena itulah, pengikut manhaj salaf yang jujur dalam mengikuti manhaj salaf, mereka adalah orang yang paling kuat kecintaannya kepada sunnah. Bukti kuatnya kecintaannya, mereka adalah yang paling rajin belajar sunnah. Mereka tidak pernah meliburkan kajian sunnah. Mereka tidak pernah mengatakan ada satu saat kita tidak perlu merujuk kepada sunnah. Ketika kondisi apapun, justru semakin timbulnya fitnah, semakin kita mengoreksi diri untuk meluruskan pemahaman kita agar lebih dekat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ilmu dan amal. Ini manhaj salaf. Justru semakin terjadi fitnah, apa kata para ulama? Idza waqa'atil fitnatu fa'atfi'uha bittaqwa. Ketika terjadi fitnah, padamkan dengan takwa. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menyikapi keadaan umat yang terpuruk, di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, riwayat Abu Daud dinyatakan sahih oleh Syalal Bani rahimahullah taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kehinaan yang ditimpakan kepada umat ini, Sallallahu alaikum dhullan. Ketika itu Allah menimpakan kerendahan dan kehinaan kepadamu, yakni kepada umat Islam. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan tersebut, tidak akan mencabut, mengangkat kerendahan tersebut, tidak akan menyelesaikan masalah umat ini. Sampai apa? Sampai kalian mau kembali kepada agama. Kembali kepada agama, selalu belajar sunnah, memahami dan mengamalkannya. Ini justru sebab yang menyelesaikan semua fitnah, sebab yang akan mengembalikan kejayaan umat, sebab yang akan menghilangkan kehinaan yang menimpa umat ini. Makanya ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah meliburkan kajian. Dalam artian tidak pernah mereka mengatakan untuk satu saat ada masanya tidak perlu kita merujuk kepada ilmu dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi mereka adalah orang yang paling kuat kecintaannya kepada sunnah, karena mereka yang paling setia belajar sunnah, yang selalu merujuk kepada sunnah dalam semua keadaan. Wa ahrasuhum ala tibaiha, dan mereka adalah orang yang paling bersemangat mengikutinya. Ya, orang yang punya kecintaan kepada sesuatu, bukti benarnya adalah dengan sikapnya dalam menyikapi sesuatu itu. Orang Arab mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan sering menyebut-nyebutnya. Dia akan sering mengingatnya. Siapa yang paling sering berdalil dengan sunnah kalau bukan orang-orang yang setia mengikuti manhaj salaf? Siapa yang selalu bertanya tentang dalil dalam setiap permasalahan yang kita hadapi? Adalah orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Jadi mereka adalah orang yang paling bersemangat dalam mengikutinya, mempraktikannya. Wa aktsaruhum muwalatan li ahliha, dan mereka adalah orang yang paling besar sikap loyalnya, yang paling besar loyalitasnya kepada ahlu sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sebenarnya ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, dan para ikhwah serta akhwat rahimakumullah yang hadir di Masjid Al-Barakah, sebenarnya dengan ciri-ciri ini saja sudah jelas kita membedakan. Orang-orang tentu semua akan mengaku sebagai pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa yang benar-benar mempraktikkan pengakuan ini dalam semua keadaan? Siapa yang benar-benar mempraktikkan ketika kita menghadapi fitnah, kondisi-kondisi yang sulit, tetap solusinya adalah merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi jelas dengan ini perbedaan metode ahlu sunnah wal jamaah dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah dengan manhaj-manhaj yang lain. Tayyib, di sini ada nukilan ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dibawakan di sini. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, beliau berkata, fa innahu mata kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akmalal khalqi wa a'lamahum bil haqa'iqi wa aqwamahum qawlan wa halan lazima ayyakuna a'lamun nasi bihi a'lamal khalqi bidzalik. Sesungguhnya kata beliau, ketika dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk atau hamba Allah yang paling sempurna ketakwaannya, paling sempurna kebaikannya, semua yang ada pada diri beliau, dan beliau adalah hamba Allah yang paling mengetahui hakikat kebenaran serta yang paling lurus dalam mengamalkan petunjuk Allah, perintah Allah dalam ucapan dan semua keadaan beliau. Kalau ini sudah kita sepakati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna dalam ilmu dan amal. paling sempurna, paling mengetahui tentang hakikat kebenaran, paling kuat dalam menegakkannya dalam ucapan, perbuatan dan keadaan beliau. Ini kita sepakati. Berarti apa? Kata beliau, lazima an yakuna a'lamun nasi bihi a'lamal khalqi bidzalik. Maka mestinya orang yang paling paham tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu setia mempelajari sunnah beliau, ucapan dan segala perbuatan beliau, mereka pastinya adalah manusia-manusia yang paling mengetahui tentang kebaikan yang selalu diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti demikian. Makanya pewaris para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam adalah orang-orang yang paling mulia setelah kedudukan para nabi dan para rasul. Kenapa mereka dikatakan fa innal ulama awarathatul anbiya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang derajatnya hasan riwayat Tirmizi. Orang-orang yang berilmu, yakni yang belajar sunnah, itulah pewarisnya para nabi. Tentu mereka mewarisi dalam ilmu dan amal. Dan dikatakan sebagai pewaris atau ahli waris berarti yang paling dekat hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan di dalam hadis yang juga derajatnya hasan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan diri beliau sebagai bapak dari orang-orang yang belajar petunjuk beliau. Beliau pernah bersabda di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ana lakum bimanzilatil walidi uallimukum. Aku adalah kedudukanku seperti seorang ayah yang mengajarkan kebaikan kepadamu. Berarti orang yang belajar sunnah kedudukannya ibaratnya seperti anak-anak, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayah mereka. Pantas dikatakan mereka yang paling dekat hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar kalau di kalangan manusia tidak ada yang lebih mulia kedudukannya dibandingkan dengan orang-orang yang belajar sunnah dan menyebarkannya. Ini seperti pernyataan yang juga sering kita nukilkan dari imam besar ahlu sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in, yaitu Imam Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi rahimahullah ta'ala, yang mengatakan apa? La a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian satu kedudukan yang lebih mulia daripada orang-orang yang mempelajari dan menyebarkan ilmu sunnah. Wajar, mereka adalah yang paling paham, yang paling setia belajar sunnah dalam semua keadaan, maka tentu mereka adalah orang yang paling memahami petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kebaikan agama ini. Wa an yakuna a'dhamuhum wa an yakuna a'dhamahum muwafaqatan lahu waqtida'an bihi wa an yakuna a'dhamuhum muwafaqatan lahu waqtida'an bihi afdhalal khalq. Dan juga berarti orang yang paling banyak menyesuaikan diri dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan paling semangat meneladani beliau, berarti dia adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi kedudukannya di sisinya. Oleh karena itu wajar kan kalau kita mengatakan kemuliaan-kemuliaan dalam agama kembalinya kepada apa? Semangat mempelajari sunnah, yakni belajar dengan ikhlas. Itulah sebabnya Imam Ahmad mengatakan apa? La syai'a afdalu min talabil ilmi idza hasunat fihi niyatu. Tidak ada amalan yang lebih mulia daripada belajar ilmu sunnah jika seseorang bisa meluruskan niatnya padanya. Ini sebabnya para ulama ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah meninggalkan majelis ilmu karena mereka mengetahui keutamaannya. Ya, sampai-sampai di dalam kitab Miftahu Dari Sa'adah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyimpulkan beberapa kalimat yang menunjukkan kemuliaan menuntut ilmu sunnah. Apa kata beliau? Ya, lau lam yakun fil ilmi illal qurbu min rabbil alamin waltihaku waliltihaku bi alamil malaikati wa suhbatul mala'il a'la laka fa bihi syarafan wa fadlan fa kaifa wa izzu dunya wal akhirati manutun bihi masyrutun bihusulihi. Seandainya tidak ada keutamaan menuntut ilmu sunnah selain ibadah, bahkan seutama-utama ibadah, termasuk seutama-utama ibadah, ibadah mendekatkan diri kepada Allah, selain dari al-iltihak bi'alamil malaikah, menjadikan seseorang itu bisa bergabung dengan kedudukan para malaikat, wasuhbatul mala'il a'la, menyertai makhluk-makhluk Allah yang paling mulia. Kalau cuma ini keutamaannya saja sudah cukup, ini merupakan kemuliaan dan tingginya kedudukan. Seandainya ini saja, kata beliau, bagaimana lagi kalau dikatakan semua kedudukan dan kemuliaan dunia dan akhirat, ya, manutun bihi terkait dengan ilmu agama, masyrutun bihusulihi, disyaratkan untuk bisa mencapainya adalah dengan mempelajari ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika sebagian dari para ulama salaf ditanya, dan ini sudah pernah juga kita nukilkan, sebab kenapa dia sangat semangat mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asyadda hirsaka alal hadis, alangkah semangatnya kamu belajar sunnah, tidak pernah berhenti untuk terus menimba ilmu sunnah. Apa jawaban ulama ini? Afala uhibbu an akuna fi qitari ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah? Apakah aku tidak ingin nanti ketika menghadap Allah pada hari kiamat, aku masuk ke dalam iring-iringan rombongan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yakni wajar kalau semua kebaikan-kebaikan dalam agama itu kita selalu mengkaitkannya dengan belajar sunnah. Kenapa? Kan kita sudah sepakat, makhluk Allah yang paling sempurna dalam ilmu dan amalnya, sempurna ketakwaannya, sempurna akhlaknya, sempurna ibadahnya, sempurna iman dan tauhidnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai pernah kita sebutkan, Imam Ibnu Qayyim sewaktu menafsirkan kedudukan-kedudukan yang mulia setelah kedudukan para nabi dan para rasul, contohnya As-Siddiq. Apa kata beliau? As-Siddiqun hum a'immatu atba'ir rusul. As-Siddiqun, mereka itu adalah para imam-imam. Para imam-imam dari pengikut para rasul alaihi salatu wasalam. Para imam-imam yang mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para imam ahlul hadis. Ya, di tempat yang lain ketika menjelaskan makna wali, hadis wali yang terkenal dalam Sahih Bukhari, man adali waliyan faqada adzantuhu bil harb, barang siapa yang mengusui waliku maka sungguh aku telah menyatakan perang kepadanya. Apa kata beliau? Warathatul anbiya'i hum sadatu awliya'illahi azza wajal. Pewarisnya para nabi siapa? Yang belajar sunnah. Orang-orang yang mewarisi ilmu para nabi, mereka inilah pimpinan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin diartikan selain daripada ini. Karena kita sudah sepakati tentang hal tadi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna dalam ilmu dan amalnya, paling sempurna dalam kebaikan agamanya, berarti orang yang paling dekat dengan petunjuk beliau, yang selalu setia mempelajari sunnah beliau adalah orang-orang yang paling tinggi kedudukannya dalam kebaikan-kebaikan agama Islam. Nah, itulah poin yang ketiga atau mumayyizat yang ketiga, keistimewaan manhaj salaf yang ketiga. Rabi'an, yang keempat. I'tiqaduhum anna tariqata salafi, tariqata salafi salihi hiyal aslamu wal a'lamu wal ahkam. La kama yadda'ihi ahlul kalami anna tariqata salafi aslamu wa tariqata al-khalafi a'lamu wa ahkam. Keyakinan mereka, keimanan mereka, Ahlu sunnah wal jamaah, pengikut manhaj salaf, meyakini bahwa manhaj salaf, jalan para salafus saleh, metode mereka dalam mempelajari agama, inilah metode yang paling selamat, selamat dari penyimpangan, syubhat dan syahwat, sekaligus paling sesuai dengan ilmu, a'lam, paling ilmiah, dan ahkam, paling sesuai dengan hikmah. Hikmah artinya menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Kalau kita terjemahkan bebasnya, paling bijaksana, begitu. Jadi manhaj salaf itu meliputi tiga hal, paling selamat, paling ilmiah, dan paling bijaksana. Paling sesuai penempatannya dalam semua keadaan. Tidak sebagaimana yang disangka atau diakui dengan keliru oleh orang-orang ahlul kalam yang mengatakan bahwa jalan para ulama salaf itu memang paling selamat. Tetapi metodenya orang-orang yang belakangan katanya itu lebih ilmiah dan lebih sesuai, lebih bijaksana katanya. Ini metode yang mereka bawa sampai sekarang. Kalau kita belajar akidah, kita kembali kepada manhaj salaf, karena akidah mereka ini paling benar. Tapi untuk urusan dakwah, memperjuangkan Islam, kayaknya manhaj salaf ini lambat berbuatnya, karena mereka hanya kajian saja, bikin daurah saja, tidak ada peningkatan dari waktu ke waktu. Yang dipelajari bukunya itu-itu saja. Makanya mereka mengatakan membuat metode yang baru, katanya ini lebih ilmiah, lebih sesuai dengan pendekatan di masyarakat, lebih sesuai dengan perkembangan ya zaman yang ada. Ini kata mereka. Akhirnya masalah-masalah yang diambil dari pemahaman salaf cuma masalah-masalah prinsip dasar saja. Nanti dakwah berbeda lagi, menyikapi kesalahan pemerintah nanti mereka mengambil dari yang lain dan seterusnya. Oleh karena itu dalam masalah seperti ini kita kadang-kadang melihat sepintas, kalau kita mendengarkan ucapan sebagian dari mereka, lu akidahnya mirip dengan akidah para ulama salaf. Khususnya kalau berbicara masalah tauhid, masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar-dasar keimanan. Tapi kalau kita cakupkan dalam metode pemahaman yang lain, dalam menasihati pemerintah, dalam menyikapi kesalahan, maka kita akan lihat perbedaannya, karena mereka punya pemahaman. Untuk urusan seperti ini kita harus mengikuti metode-metode yang ada yang dianggap lebih bijaksana. Ini justru yang menyimpangkan. Ya, keyakinan yang sangat keliru. Kita harus meyakini manhaj salaf dalam semua kebaikan terkumpul pada manhaj ini. Ya, kata sebagian dari para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala sewaktu menyebutkan kebaikan dan kesempurnaan manhaj salaf apa? Kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf. Semua kebaikan itu adalah dengan mengikuti para ulama salaf, ittiba kepada manhaj mereka, dan semua keburukan itu adalah ada pada perbuatan bid'ah yang diada-adakan oleh orang-orang khalaf, orang-orang yang belakangan. Kita lihat di sini ada nukilan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membantah penilaian mereka yang sangat keliru ini. Wa qad radda Syekhul Islam hadhil firyata. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah membantah kedustaan ini. Ya, penilaian yang mengada-ngada ini, yang mereka mengatakan manhaj salaf lebih selamat, tapi dari sisi ilmiah dan segi sisi bijaksana untuk diterapkan, manhaj yang belakangan ini lebih bagus. Lah bagaimana mungkin? Antum perhatikan, mungkinkah sesuatu itu dia lebih selamat, lebih sesuai dengan dalil, tapi sisi ilmiahnya kurang, kemudian sisi hikmahnya, bijaksananya dalam penerapannya kurang? Nah kalau begitu dari asal berarti tidak selamat dia. Berarti dari asal dia tidak selamat. Kemudian ada metode katanya lebih ilmiah, lebih bisa diterapkan, tapi dia kurang selamat. Lah bagaimana kita, apa motivasi kita menerapkan metode seperti ini? Yang kita harapkan adalah keselamatan dunia akhirat. Berarti ini ucapan yang bertentangan dari asalnya. Tidak mungkin ini merupakan ucapan yang benar. Berarti ini. Taib. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala membantah atau menyanggah hadhil firyah, kedustaan ini, penilaian yang mengada-ngada ini. Beliau berkata apa? Laqad kadzabu ala tariqati salafi wa dhallu fi taswibi tariqatil khalaf. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sungguh mereka telah berdusta atas nama manhaj salaf, dan mereka telah sesat karena membenarkan manhaj khalaf. Manhajnya orang-orang yang menyimpang dari salaf, yang tidak mencukupkan diri dengan pemahaman para ulama salaf. Dua, sudah dusta atas nama manhaj salaf. Yang kedua, sesat karena membenarkan manhaj-manhaj yang menyimpang. Fajama'u bainal jahli bi tariqati salafi bil kadzib alaihim wa bainal jahli wadh-dhalali bi taswibi tariqatil khalaf. Maka mereka mengumpulkan dua kesalahan besar, penyimpangan besar. Mereka mengumpulkan antara kejahilan, kebodohan, ketidakpahaman terhadap jalan atau metode pemahaman salaf dengan berdusta atas nama manhaj salaf, sekaligus mereka mengumpulkan kejahilan dan kebodohan dan kesesatan dengan membenarkan manhaj yang menyimpang dari manhaj salaf. Makanya orang-orang yang berkata seperti ini, aslinya mereka tidak faham manhaj salaf. Seandainya mereka belajar dengan benar tentang manhaj salaf, mereka mengetahui semua yang ada di manhaj ini adalah kebenaran. Karena diambil dari sumber pengambilan yang murni seperti yang sudah kita bahas kemarin. Dalam masalah akidah, mereka hanya mencukupkan dengan lafaz yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya prinsip amir ruha kama ja'at, pahamilah ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan datangnya, apa adanya, tanpa mentakwilkannya, tanpa menyelewengkan maknanya, dan menetapkannya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk. Mereka paling selamat, paling sesuai dengan ilmu, dan paling bijaksana karena paling sesuai dengan fitrah manusia. Seandainya kita menjelaskan permasalahan ini apa adanya, maka akan lebih mudah diterima oleh manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada nih? Belum? Baik. Itu yang keempat. Mumayyizat yang keempat. Sekarang khamisan yang kelima. Khamisan wa min mumayyizatihim, dan termasuk di antara keistimewaan manhaj salaf. Khamisan yang kelima, termasuk keistimewaan manhaj salaf, hirsuhum ala nashril aqidati sahihati wa dinil qawimi wa ta'limin nasi wa nushihim wa raddi ala al-mukhalifina wal mubtadi'in. Semangat mereka untuk selalu menyebarkan akidah yang sahih. Dalam keadaan apapun mereka selalu mengajak untuk belajar akidah, mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah tentang akidah yang benar. Karena ini menyangkut masalah dasar, prinsip dasar keimanan. Yang jika bangunan akidah ini rusak, maka dipastikan semua yang dibangun di atasnya adalah rusak. Jadi semangat mereka untuk menyebarkan akidah yang benar, akidah yang sahihah, menyebarkan ad-dinil qawim, pemahaman agama yang lurus, serta semangat mereka untuk selalu mengajarkan ilmu kepada manusia, memberikan nasihat kebaikan kepada manusia, nasihat yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. ya, serta semangat mereka untuk melakukan ar-radd, membantah orang-orang yang menyelisih manhaj salaf dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manhaj salaf senantiasa dibangun di atas amar ma'ruf nahi mungkar. Karena inilah yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk membuktikan kecintaan kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, "Unsur akhaka dzaliman au madzluman." Tolonglah saudaramu. Baik ketika dia melakukan kedzaliman, menganiaya atau dia dianiaya. Dia dizalimi atau dia berbuat zalim, tolonglah saudaramu. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madzluman?" Araita in kana zaliman kaifa ansuruh? Ya Rasulullah, saudaraku kalau dia dianiaya, wajar saya menolong dia karena dia sedang terzalimi. Tapi kalau dia yang berbuat zalim, bagaimana saya menolong dia? Masa saya bantu dia dalam kedzalimannya? Apa kata Rasulullah SAW? Tamna'uhu minadzulmi fa inna dzalika nasruhu. Kamu cegah dia dari perbuatan zalimnya, larang dia, nasihati, tegur kesalahannya, itulah bentuk pertolonganmu kepadanya. Selama kita sampaikan nasihat dengan cara yang baik, dengan dalil ilmiah, kita sampaikan dengan kata-kata yang baik, ini merupakan wujud dari kita menolong saudara kita, dan inilah kecintaan yang benar karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita menegur kesalahan-kesalahan mereka dengan dalil-dalil ilmiah untuk menjadikan mereka rujuk kepada pemahaman agama yang benar. Tabarakallahu fikum, saya pikir sudah waktu ya, sudah waktu azan. Maka insyaallah kita akan lanjutkan kembali setelah kita melaksanakan sholat isya seperti biasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memahami pembahasan yang kita bahas, beberapa poin yang menyebutkan tentang keistimewaan manhaj salaf, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semakin bersemangat untuk berpegang teguh dengan manhaj yang hak ini. Kita cukupkan sementara. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit pembahasan yang tadi kita baca tentang beberapa mumayyizat, keistimewaan manhaj salaf, sampai tadi pada poin yang kelima. Sekarang poin yang keenam atau poin yang terakhir yang dibawakan di dalam pembahasan ini, wasatiyatuhum bainal firaq, sikap tengah, sikap moderat manhaj salaf di antara firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang ada pada metode pemahaman salaf. Inilah benar-benar terwujud apa yang disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Maka demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat, umat yang terbaik, umat yang adil, yang pertengahan dalam sikapnya, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang, agar kalian menjadi saksi bagi manusia dan supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kalian. Jadi mereka punya sikap wasat, moderat, di tengah-tengah. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata ketika menggambarkan hal ini, ahlu sunnati fil Islam ka ahlil islami bainal milal. Ahlu sunnah di dalam Islam, ya, ahlu sunnah di dalam agama Islam ini seperti ahlul Islam, seperti pengikut agama Islam di antara agama-agama yang lain. Sebagaimana agama Islam di antara agama-agama yang lain adalah satu-satunya agama yang benar, maka demikian pula ahlu sunnah, pengikut manhaj salaf, di dalam kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, maka sikap mereka yang paling benar, sikap mereka yang paling sesuai dengan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wa qala aidan, di tempat yang lain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, fahum wasatun fi babi asma'illahi subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'tilil jahmiyati wa ahli tamthilil musyabbihah. Sikap pertengahan atau moderat mereka itu dalam pembahasan-pembahasan masalah agama. Contoh dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka bersikap moderat, pertengahan antara sikapnya ahlu ta'til, orang-orang Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, juga orang-orang yang menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Ahlu sunnah wal jamaah prinsipnya pertengahan. Mereka itsbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til, menetapkan sifat-sifat Allah tapi tidak menyerupakan dengan makhluk. Mereka mengatakan sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat maha tinggi dan maha sempurna sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Adapun sifat-sifat makhluk tentu penuh dengan kekurangan sesuai dengan kelemahannya sebagai makhluk. Dan mereka mensucikan Allah tanpa menolak sifat-sifatnya. Mereka bersikap pertengahan. Sehingga mereka lah yang selamat. Paling berilmu dan paling sesuai dengan hikmah. Wahum wasatun fi babi af'alillahi ta'ala bainal qadariyati wal jabriyah. Dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah, menyikapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berlakukan bagi semua makhluknya, mereka bersikap moderat, pertengahan antara orang-orang Qadariyah yang mereka mengatakan bahwasanya makhluk itu menciptakan perbuatannya sendiri, melakukan perbuatannya tanpa ada hubungannya dengan kehendak Allah, ya, dengan orang-orang Jabriyah yang mereka mengatakan makhluk itu hanya seperti robot, tidak punya kehendak, tidak punya pilihan, tidak punya kemampuan berbuat. Ahlu sunnah wal jamaah bersikap pertengahan. Mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan untuk makhluk itu kemampuan untuk berbuat, kemampuan untuk memilih, kehendak untuk melakukan, tapi semua itu tunduk kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha'a Allahu rabbul alamin. Bagi siapa saja di antara kamu yang ingin istiqamah di atas jalan yang lurus, tapi tidaklah kamu menghendaki sesuatu kecuali sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta. Ini keyakinan moderat ahlu sunnah wal jamaah. Mereka menetapkan ada kemampuan yang Allah berikan kepada makhluk untuk memilih dan berbuat. Dia bisa menghendaki kebaikan untuk dirinya, tapi semua itu tunduk dengan kehendak, ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ketika kita melakukan sesuatu itu adalah dengan pilihan kita, karena kita tidak mengetahui takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang akan terjadi. Yang ada kita diperintahkan untuk bersangka baik kepada Allah, kemudian melakukan pilihan yang baik yang sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam agamanya, di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian wa fi babil wa'idi, dalam memahami ancaman Allah, bainal murji'ati wal wa'idiyati minal qadariyati wa ghairihim, dalam memahami ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bersikap pertengahan antara orang-orang murji'ah yang mereka mengatakan ya bahwa orang yang beriman itu tidak akan mengurangi keimanannya perbuatan maksiat yang dilakukannya. Jadi ancaman Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada artinya dengan orang atau kelompok wa'idiyah dari kalangan Qadariyah dan selain mereka, yang mereka ini ekstrim ketika mereka memahami ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengartikan setiap orang yang diancam melakukan sesuatu maka mesti dilakukan, sehingga mereka mudah mengkafirkan. Ya, adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka memahami ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan ancaman atau menjanjikan dengan janji keutamaan, maka itu terpenuhi dengan terpenuhi pada diri hamba jika dia memenuhi syarat-syarat. Contohnya misalnya memenuhi syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalang dari dirinya. Contohnya misalnya Allah mengancam dalam hadis yang sahih, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang berbuat seperti ini dan ini maka masuk ke dalam neraka. Ini ancaman. Bisa terwujud kalau hamba ini benar-benar melakukannya, tidak diampuni dosanya oleh Allah, dia meninggal dalam keadaan belum bertobat. Maka dia dibawa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa memperlakukan ancaman tersebut padanya, tapi ketika ada penghalang, misalnya dia bertobat atau di akhirat nanti timbangan amal kebaikannya lebih baik, maka ancaman tersebut tidak akan terwujud pada dirinya. Jadi berlakunya janji dan ancaman itu ada yang namanya tawafuru syurut wa intifaul mawani, terpenuhinya syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang baru akan berlaku. Ini keyakinan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Maka mereka bersikap pertengahan dalam masalah ini. Mereka menetapkan adanya janji dan ancaman tersebut, tapi harus terpenuhi padanya syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalang untuk benar-benar berlakunya janji dan ancaman tersebut. Kemudian wa fi babi asma'il imani wad-din bainal haruriyati wal mu'tazilati wa bainal murji'ati wal jahmiyah, dalam memahami nama-nama iman dan agama, menetapkan keimanan pada diri seseorang. Mereka bersikap moderat, pertengahan antara orang-orang Haruriyah, ya, kelompok Khawarij, orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan ketika manusia melakukan perbuatan dosa besar maka telah hilang iman dari dirinya, ya, hilang sama sekali keimanannya, maka dikafirkan, dijadikan tempatnya di dalam neraka kekal. Ya, atau orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan dia ada di antara di manzila bainan manzilatain, di tempat di antara dua tempat. Yang jelas dalam hukumnya mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar telah kafir, keluar dari Islam. Sementara kelompok Murji'ah dan Jahmiyah, mereka mengatakan perbuatan dosa besar yang dilakukan tidak mempengaruhi imannya. Imannya tetap sempurna seperti imannya para malaikat. Ahlus sunnah wal jamaah bersikap pertengahan. Mereka menetapkan apa? Pelaku dosa besar, ya, selama perbuatan dosa tersebut tidak mengeluarkan dari Islam, maka dia tetap dikatakan sebagai orang yang punya asal iman. Tetapi tentu imannya berkurang dengan perbuatan maksiat tadi. Bisa dikatakan mukminun naqisul iman, orang yang beriman, mukmin yang imannya kurang, atau mukminun biimanihi fasikun bikabiratihi. Dia beriman dengan asal iman yang ada pada dirinya, tapi sekaligus dia adalah orang yang fasik dengan perbuatan dosa besar atau maksiat dosa besar yang dilakukannya. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan demikian. Tidak dikafirkan, tapi tidak dikatakan imannya sempurna, tidak berpengaruh perbuatan dosa yang dilakukannya. Kemudian wa fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam bainar rawafidhi wal khawarij, mereka bersikap moderat dan pertengahan dalam menyikapi atau memuliakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sikap ekstrimnya orang-orang rafidhah. Ya, orang-orang rawafid yang mereka itu mengaku mencintai atau mengagungkan Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi mengkafirkan para sahabat yang lain. Sementara sebaliknya orang-orang Khawarij yang mengkafirkan semua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memuliakan keluarga atau ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah memuliakan dan menghormati para sahabat, memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti beliau dalam keimanan dan berpegang teguh dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi mereka senantiasa bersikap pertengahan. Inilah metode ahlu sunnah wal jamaah. Ini juga keistimewaan yang masing-masing dari 6 poin ini kalau kita praktekkan satu persatu akan kelihatan jelas perbedaan manhaj ahlu sunnah wal jamaah dan manhaj kelompok-kelompok yang menyimpang dari metode ahlu sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum, sampai di sini selesai poin-poin tentang keistimewaan manhaj salaf dibandingkan metode-metode pemahaman yang lain. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua, semakin kita kuat memegang teguh prinsip manhaj ahlus sunnah wal jamaah dan mempraktekannya dalam semua keadaan, yang mudah-mudahan dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita tetap teguh dan istiqamah di atas manhaj ini sampai di akhir hayat kita. Demikianlah, kita cukupkan. Mungkin masih ada satu atau dua pertanyaan yang ingin disampaikan, maka saya persilakan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Jika salah sedang dalam keadaan berhadas kecil, bolehkah membaca Al-Quran menyentuh, dan bagaimana jika sedang dalam keadaan berhadas besar? Ya, menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau membolehkan hal ini. Ya, membolehkan menyentuh atau membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil maupun berhadas besar, karena semua hadis-hadis yang melarang orang yang junub menyentuh Al-Quran atau membaca Al-Quran, orang yang haid, semua dijelaskan kelemahannya oleh beliau, oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, adapun makna ayat Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, ini maksudnya adalah Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud berdasarkan penafsiran dari sahabat Rasulullah SAW. Maksudnya malaikat yang bisa menyentuhnya, makhluk yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada keumuman keadaannya, orang yang beriman dia adalah orang yang tidak najis meskipun dia sedang berhadas besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau pernah bersabda, innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya orang beriman itu tidak najis. Maka dalam keadaan berhadas besar atau berhadas kecil, dia tetap boleh menyentuh Al-Quran dan membacanya, meskipun yang lebih utama tentu saja kalau dia dalam keadaan bersuci. Cuman ketika dia dalam keadaan berhadas besar, yang tentu ketika dia butuh untuk membaca Al-Quran, apalagi seperti perempuan yang sedang haid waktunya lama, bagaimana mungkin kita melarang dia dari membaca firman-firman Allah? Bagaimana kalau dia tidak hafal, maka dia butuh menyentuhnya? Maka pendapat ini dari segi dalil adalah pendapat wallahu ta'ala alam bisawab yang lebih kuat, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah,